Kadung di sawang ana kesele. Ombak segoro uber-uberan semono uga welas nomiko sing ana leren-lerene. Sing percaya parang hansun rasa bedelang dodolan ati ni sonyoro riko hansun angani son ujo-ujo hang pisong gawe ati iki tentrem. Trump.